di rumah, di antara rumah-rumah Allah, yakni Baitullah, yaitu masjid. Yang dia berkumpulnya dalam rangka yatruna kitab Allah wa yatadarrasuna bainahum. Dalam rangka dia untuk mentelaah, mempelajari, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lain dia akan mendapatkan beberapa keutamaan yang disebutkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, illa haffathumul malaikah. Para malaikat akan ikut bermajlis, ikut duduk mengelilingi majlisnya para tulab, yang ini semuanya berangkat dari keridhaan para malaikat kepada amalia para talabatul ilmi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan, Allah akan curahkan rahmat, Allah akan turunkan sakinah, dan Allah akan sebut-sebut mereka di majlisnya para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya qadibillah, seandainya kita mendapatkan satu di antara keutamaan yang ada ini, sungguh itu lebih baik dari dunia dan sisinya, apalagi seandainya Allah berikan kepada kita semua keutamaan yang telah disebutkan oleh Nabi SAW tersebut. Bergabungnya malaikat, dan malaikat tidak akan pernah bergabung kecuali di majlis-majlis yang penuh dengan barakah. Majlis seandainya tidak malaikat, seandainya bukan malaikat yang mendekat, maka semua syaitan yang akan mendekat ke majlis tersebut. Kehidupan yang Allah curahkan rahmat adalah harapan kita semuanya. Seandainya kehidupan seorang dia tidak kehidupan yang marhumah, maka kehidupan dia akan menjadi kehidupan yang mal'unah, kehidupan yang dilaknat oleh Allah SWT. Dan diturunkannya sakinah, ketenangan hati. Karena memang tidak ada ketenangan kecuali seorang hamba dia mengingat dan bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketenangan hidup bagi manusia kecuali hati hamba dia bergantung, dia mengingat dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber kegelisahan hidup adalah apabila hati manusia dia tidak bergantung kepada Allah, atau dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah akan banggakan, Allah akan sebut-sebut orang-orang yang mereka berada di majlis-majlis ilmu di kalangan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, tidak tenar di kalangan manusia maka bukan jadi masalah. Akan tapi tidak dikenali para malaikat, sebuah permasalahan besar. Yang seandainya kita tidak dikenal malaikat, sungguh menunjukkan bahwa kita tidak pernah berada di majlis-majlis kebaikan. Demikian baik ikhwani billah, ikhwati billah, ikhwani ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelaku utama ilmu yang lain kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kecenderungan hati kita untuk kita memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu, yaitu ilmu din, ilmu risalah, ilmu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala khusus mengutus rasulnya untuk menyampaikan risalah. Maka kita berharap sebagaimana yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan ini fahamkan dia tentang agama dia. Yang dikatakan oleh para ulama di antara Ibnu Baz, bahwa tidak ada kebaikan bagi orang yang mereka tidak paham tentang agama dia. Karena kebaikan itu hanya ada pada Islam, dan kebaikan itu hanya pada mengamalkan ajaran Islam, dan tidak mungkin kita akan bisa mengamalkan ajaran Islam kecuali dengan kita memiliki ilmunya. Dan tentu kita tidak akan bisa memiliki ilmunya kecuali kita sengaja mendapatkan ilmu tersebut dengan melalui keberadaan kita di majelis-majelis ilmu. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW katakan pula, innamal ilmu bita'anmu. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Tidak ada tarekah lain untuk mendapatkan ilmu kecuali dengan cara kita belajar. Demikian pula ikhwani billah wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap pula kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keutamaan seperti yang Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi katakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila aljannah. Wa innal malaikata laqada'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi ridwan bima yasna. Wa innal 'alima la yastaghfiru man fis sama'i la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma. Wa innal ulama'a warasatul anbiya'. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Wa innama warasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihaqqil ghafirin. Nabi katakan, barang siapa yang dia berjalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, berjalan untuk mendapatkan ilmu, kata para ulama, dengan dua makna, berjalan secara hissi, ini berjalan dengan dia melangkahkan kaki ke tempat-tempat, majelis-majelis yang itu dibicarakan ilmu, kemudian dia mendapatkan ilmu di majelis tersebut, atau dia berjalan dalam rangka mendapatkan ilmu dengan cara dia mutalaah, dengan cara dia membaca, dengan cara dia melakukan pembahasan, atau dia melakukan murojaah, atau dia mengulang-ulang pelajaran yang telah dia dapatkan, atau dia menghafalkan. Maka orang yang seperti ini, sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan ke jannah. Tidak ada jalan ke jannah kecuali dengan ilmu. Dan tidak ada orang lebih mudah untuk mengamalkan kecuali orang mereka berilmu. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita memiliki semangat untuk talabul ilmi, Allah akan mudahkan hati kita mengamalkan ilmu-ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kita. Karena sungguhnya dengan demikian itulah jalan pintas orang untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya kata Nabi, para malaikat, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Malaikat, dia akan mengepakkan sayapnya, dia akan merundukkan sayapnya kepada para thullab karena keridhaan para malaikat kepada para talabatul ilmi. Dan orang yang alim, orang yang mereka memahami agama Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dimintakan ampun oleh para malaikat yang ada di langit, oleh para makhluk yang ada di bumi, dan bahkan ikan yang ada di lautan, mereka akan memintakan ampun kepada para orang yang alim, orang memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini keutamaan yang sangat besar. Siapa yang tidak membutuhkan bantuan istighfarnya, permintaan ampunnya makhluk yang lain untuk kita, terlebih apabila kita menyadari sepenuhnya bahwa kita adalah para hamba yang banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, sehingga doanya mereka, sehingga istighfarnya mereka, apalagi mereka adalah para malaikat, kemudian orang-orang saleh, kemudian para makhluk Allah yang tidak berdosa, semisal ikan yang ada di lautan, dan bahkan dikatakan di hadisannya, dan semut yang ada di lainnya. Allah Rasulullah sebutkan ikan paus yang ada di lautan, semut yang ada di lainnya, dari makhluk yang besar, ikan yang besar, semut yang kecil, semuanya mereka memintakan ampun untuk para talabatul ilmi. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada para pencari ilmu. Demikian pula bahwa para malaikat, bahwa para ulama ada pewaris para nabi, dan nabi tidak mewariskan harta, dinar, dirham dan dinar. Yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Maka barang siapa yang dia mengambil ilmu, dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Tentu ini keutamaan yang sangat besar sekali. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kita berharap mudah-mudahan Allah SWT pula kita mendapatkan keutamaan yang Nabi sebutkan, nabbarallahu ra'a sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballagha. Mudah-mudahan Allah SWT membuat wajah seseorang dia berseri-seri karena munculnya kegembiraan dari hati seorang. Kegembiraan wajah terpancar dari pancaran dari hati yang gembira, hati yang longgar, hati yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabarallahu ra'a sami'a maqalati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajahnya orang yang mereka mendengar perkataanku. Fawa'aha. Lalu dia mencernanya. Dia memahaminya. Wa hafidhaha. Lalu dia menghafalkannya. Wa ballagha, kemudian dia menyampaikan kepada yang lainnya. Ini tahapan-tahapan ilmu. Tahapan ilmu itu pertama mendengar, kedua mencerna memahami, yang ketiga menghafal, yang keempat dia sampaikan. Dan Rasulullah doakan orang seperti ini, mereka mendapatkan wajah yang penuh dengan keceriaan, wajah yang memancarkan cahaya kegembiraan. Dan keutamaan-keutamaan yang lainnya yang disebutkan oleh Rasul, oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan para nabinya agar kita tidak pernah berhenti meminta kepada Allah tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Kata para ulama, seandainya ya khoti billah, di tengah-tengah kehidupan kita ada sesuatu yang lebih besar daripada ilmu, lebih penting daripada ilmu, niscaya akan Allah ajarkan kita untuk meminta tambahan perkara tersebut. Akan tetapi Allah tidak pernah mengajarkan agar kita meminta tambahan perkara Allah kecuali ilmu, yang menunjukkan bahwasanya ilmu adalah perkara terpenting dan perkara terbesar dalam kehidupan manusia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula sebuah kebinasaan saat ini kita berpaling dari ilmu. Rasulullah SAW pernah beliau berkomentar tentang tiga orang. Ketika melihat ada tiga orang yang mereka mendapati majlis Nabi SAW. Orang yang pertama, mereka ketika melihat sof-sof, celah-celah sof, maka mereka segera menggabung ke sof tersebut, ke majlis tersebut. Dengan semangat hatinya, dia bergabung di majlis. Kemudian yang kedua, mereka datang dengan malu-malu, dan dia mengambil tempat duduk di belakang. Kemudian yang ketiga, ini mereka berpaling dari majlis yang dia dapatkan. Begitu dia melihat majlis, maka kemudian dia pergi, dia berpaling. Maka Rasulullah SAW katakan, ala unabbiukum binafali talat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian, aku kabarkan kepada kalian tentang tiga golongan orang. Yang pertama, fa'awallahu. Yang amma ahaduhum, adapun di antara mereka, mereka bersemangat, datang bersemangat menempati tempat yang dia bisa tempati, maka Allah pun bersemangat mencurahkan rahmat kepada orang tersebut. Wa amma al-akhar, adapun yang lain dia, fastahya Allahu minhu. Dia datang dengan malu-malu dan dia mengambil posisi di belakang karena dia menepati adab-adab Islam. Dia tidak ingin mengganggu yang telah duluan di majelis tersebut. Maka Allah pun malu pula terhadap orang tersebut. ini malu berbuat buruk pada orang tersebut. Dan yang ketiga, mereka fa'aqraba fa'aqraballahu anhu. Karena mereka berpaling dari majlis yang mulia, maka Allah pun berpaling pula dari orang tersebut. Ikhwan billah, ini diantara yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap mudah-mudahan kita menjadi bagian dua orang yang pertama disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah ar-rahmah, orang mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang satu lebih baik kepada yang lainnya, akan lebih dua-duanya orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan menjadi orang ketiga yang berpaling dari ilmu, berpaling dari majelis ilmu, berpaling dari al-haq, maka mereka akan, Allah pun akan berpaling dari orang yang demikian pula. Tema kita yang alhamdulillah pada hari ini, kita akan mengangkat tema jadi dakwah sebuah kebutuhan. Dan begitulah kenyataan yang insyaallah akan kita rasakan, bahwa dakwah merupakan kebutuhan. Kebutuhan kita sendiri yang berdakwah, maupun kebutuhan umat yang membutuhkan dakwah. Maka sungguh kita sendiri yang berdakwah membutuhkan dengan dakwah itu, dengan amal dakwah itu. Dan orang yang mereka, dan masyarakat secara umum, sungguh mereka membutuhkan dakwah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu siapa yang tidak membutuhkan rahmat Allah SWT? Tentu siapa yang tidak membutuhkan keuntungan yang berlipat di sisi Allah SWT? Dan siapa yang tidak membutuhkan, seandainya dia setelah meninggalnya akan mengalir terus kebaikan-kebaikan baginya? Dan itu semuanya ada pada aktivitas dakwah, ad-da'wah ila Allah. Adapun kenyataan yang ada, ikhwan, mari kita sedikit melihat wakil kenyataan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Rasulullah SAW telah memberitakan tentang wakil ummah, tentang kenyataan umat, dengan berita wahyu yang Nabi tidak berbicara kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan dengan hawa nafsunya. Alladzi la yaqtiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi berbicara kecuali dengan wahyu Allah wahyukan kepada beliau. Nabi pernah menyampaikan tentang wakil ummah, tentang kenyataan umat yang akan terjadi. Dan kita termasuk di antara sekarang ini merupakan bagian apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa yang Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sering kita dengar dengan telinga kita, hadis yang sering kita baca di majalah, di buletin, di tulisan-tulisan, hadis yang boleh jadi sering kita disampaikan oleh para asatidah, yang sering kita dapatkan di kajian-kajian, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau katakan di antaranya, yushiku an tada'a alikumul umam kama tada'a al akalatu ila qasatiha faqala qail amin qillatil lahm yawma idin ya Rasulullah bal antum katsirun walakinakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl. Nabi katakan di antaranya, akan datang, hampir datang waktunya di zaman Rasulullah SAW, Nabi katakan yushiku, Nabi katakan hampir datang saatnya. Akan tapi di zaman kita ya khotibillah, sungguh telah datang waktunya, dan sungguh kita telah melihat dengan mata kepala kita, dan kita merasakan kenyataan seperti apa yang diberitakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tada'a alaikumul umam, kalian menjadi umat yang dikepung, kalian menjadi orang yang dikepung, umat yang dikepung oleh orang-orang kafir, yang menjadi ajang rebutan orang-orang kafir. Kama tada'a al-akalatu ila qasatiha, sebagaimana Seorang yang mereka mengundang kawan-kawannya untuk menyantap makanan di meja hidangan. Anda bisa bayangkan, kawan. Saat ini seorang mengundang teman-temannya menyantap makanan di meja hidangan dengan dua polisi. Makanan yang dihidangkan makanan yang sangat membuat mereka berselera. Sangat mengundang selera mereka. Orang yang diundang, dia dalam keadaan lapar. Dia dalam keadaan lapar. Sehingga bergabungnya antara kelaparan dia dengan hidangan yang sangat membuat mereka selera. Antum bisa bayangkan bagaimana atau apa yang akan terjadi pada hal yang demikian. Nabi katakan, umat ini, kaum muslimin, kalian wahai kaum muslimin akan mengalami kenyataan pahit yang seperti ini. Para sahabat tanyakan kepada Nabi SAW, karena para sahabat tidak mengenal hakikat kehidupan mereka kecuali kemuliaan. Tidak mengenal hakikat kehidupan mereka kecuali kemuliaan. Dan mereka mengalami masa-masa bagaimana orang-orang kafir merasa gentar dan penuh dengan ketakutan dengan kaum muslimin. Di antara yang dimiliki oleh kaum muslimin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi diberikan oleh Allah walusirtu birru'ab, dan aku ditalang Allah dengan ditanamkannya rasa takut di hati musuh. Bahkan sebulan sebelum musuh kedatangan para sahabat, hati mereka telah dicekam ketakutan terhadap para sahabat Nabi Rasulullah alaihi jami'an. Sehingga para sahabat tidak mengenal kecuali kewibawaan dan bangsa dan umat yang ditakuti oleh musuh. Akan tetapi akan datang, kata Nabi, masa di mana kaum muslimin menjadi ajang rebutan, ajang perasan, dan diinjak-injak oleh para musuh, orang-orang kafir. Lalu pertanyaannya, ya Rasulullah, apakah jumlah kita waktu itu sedikit? Amin killatin nahu yawma idin, kata Nabi, bal antum kathirun, bahkan jumlah anda sangat banyak. Akan tapi kalau itu bicara, itu kalau bicara jumlah, tapi kalau bicara kualitas, kata Nabi, walakinakum husaun kafutasih, akan tapi kalian kualitasnya bagaikan buih, bagaikan buih, buih yang tidak ada bobotnya, buih yang dia mengalir bersama dengan sampah-sampah, buih yang tidak akan memiliki bekas sama sekali. Kalian bagaikan ghusa, bagaikan buih dalam sebuah aliran yang tidak akan memiliki makna. Betapapun besarnya buih, tetap buih, tidak memiliki kualitas apa-apa. Walansi annallahu min qulubi min suduri aduikum almahabata minkum. Dan kondisi yang Rasul ceritakan, musuh kalian benar-benar Allah akan cabut dari hati mereka rasa takut kepada kalian, sehingga tidak ada perkewohnya, tidak ada takutnya sama sekali, tidak ada ini rasa perkewohnya atau takut para kaum muslimin. Tapi sebaliknya, walyakdifanallahu fi qulubikumul wahm, sedangkan Allah akan meletakkan di hati kalian ini penyakit al-wahm, penyakit kerapuhan. Wal wahnu ya Rasulullah, apa itu al wahnu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta pada dunia dan takutnya mereka kepada kematian. Penyakit kronis yang menimpa umat ini di antara hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sejauh mana penyakit hubbud dunya menimpa umat ini, ikhwan fillah, digambarkan oleh Nabi dalam hadis juga yang telah sering kita dengar. Dan ini merupakan praktek kehidupan hubbud dunya yang menimpa umat ini. Ini hadis yang Nabi sampaikan, idza tabayatum bil ina wa aqattum atnabal baqar wa raditum bi zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yamzuhu hatta tarju ila dinikum. Apabila kalian telah terjerumus dalam praktek jual beli, sistem ribawi Inah satu di antara model-model riba yang dipraktekkan di tengah-tengah kehidupan. Inah. Dan kalian telah ridha dengan, kalian telah menggangi ekor-ekor sapi kalian, ridha dengan cocok tanam kalian. Ini semuanya ungkapan yang menunjukkan tentang bagaimana manusia dibuat asyik dan tenggelam kesibukan mereka dan keinginan mereka, dan pemikiran mereka yang terbesar adalah perkara dunia. Dan telah menjadi kelaziman, ikhwan billah, apabila mereka telah lengket hati mereka dengan perkara dunia, jelas akan kemudian kelazimannya wataraktumul jihad. Mereka akan tinggalkan jihad dengan segala dimensinya. Jihad melawan dirinya sendiri, jihad melawan orang kafir dan munafik, jihad melawan syaitan, jihad melawan ini al-bidah dan para pembesar-pembesar kemungkaran. Maka ini merupakan kelaziman yang telah selayaknya muncul apabila hati mereka telah kerasukan penyakit hubud dunia. Dan ini merupakan kelaziman logis, konsekuensi logis. Di saat hati mereka betul-betul meresap segala kecintaannya terhadap perkara dunia, maka dia akan tinggalkan segala hal yang berisiko, yang akan mendatangkan risiko berkaitan dengan dunia mereka. Kemudian ikhwan billah, berita Nabi yang seperti ini, kondisi umat yang demikian akan disempurnakan dengan munculnya orang-orang yang mereka memang menyesatkan manusia, yang dikenal dengan du'atun ala abwabi jannah. Munculnya para a'immatul dhalah, para pemimpin yang dhal wal mudhil, para pemimpin yang menyesatkan, yang Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau pernah menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pertanyaan Hudzaifah ini lebih layak sesungguhnya pertanyaan kita. Akan tapi kita telah diwakili Hudzaifah dengan pertanyaan sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah mengatakan, ya Rasulullah, kata Hudzaifah, kana an-nas, dia menceritakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adil khair wa kuntu as'aluhu an syar maqafata ayudrikani. Manusia, kata Hudzaifah, biasanya mereka bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, dan itu wajar, dan itu merupakan semangat mereka untuk menanyakan kebaikan-kebaikan, karena memang mereka ingin, mereka orang yang memiliki semangat yang tinggi untuk mewujudkan setiap kebaikan. Adapun aku, kata Hudzaifah, wa kuntu as'aluhu an syar makhafata yuhlikani. Adapun aku sering bertanya kepada Nabi selain kebaikan, bertanya tentang berbagai macam hal keburukan, fitnah-fitnah. Kenapa? Apa yang mendorong Hudzaifah untuk menanyakan itu, ikhwan billah? Karena rasa takutnya seandainya mendapatkan, menjumpai kondisi yang buruk tersebut, kemudian tidak mengenalnya, dan kemudian tidak bisa menghindar, dan tidak bisa menyelamatkan diri dari keburukan-keburukan tersebut. Karena berapa banyak, karena ketidaktahuannya tentang masalah keburukan, dan orang terjerumus dalam perkara tersebut tanpa sadar. Berapa banyak orang mereka terjerumus dan bergelimang dalam kesyirikan disebabkan karena mereka tidak tahu tentang syirik. Berapa banyak orang yang mereka terjerumus dan bergelimang dalam kekafiran akan dengan sebab mereka tidak paham tentang hakikat kekafiran. Berapa banyak yang terjerumus dalam perkara al-bid'ah wal ma'asi, perkara bid'ah dan maksiat, yang disebabkan karena mereka tidak paham tentang perkara bid'ah dan maksiat, dan yang lain-lainnya dari perkara yang merupakan perkara menyelisih agama. Berapa banyak yang mereka tidak berangkat dari ketidakfahaman mereka, kemudian mereka terjerumus dalam perkara tersebut. Sangat mungkin dan sangat-sangat mungkin. Bagaimana tidak mungkin, ikhwan billah? Kalau seandainya Bani Israel yang bersama Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dan baru mata kepala mereka diperlihatkan oleh Allah bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun, kemudian melewati perkampungan musyrikin, kemudian muncul permintaan yang kalau sani diwujudkan akan mengundang kemurkaan Allah SWT. Apa kata Bani Israel, ya Musa, ija'al lana ilahan kama lahum alihatun qala innakum qaumun tajhalun. Ya Musa, buatkan untuk kami alihah, untuk kami ilahan, ilah sebagaimana mereka memiliki alihah. Apa kata Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, qala innakum qaumun tajhalun. Kalian ini maqam yang bodoh, sehingga kebodohan yang ada pada Bani Israel hampir-hampir mengantarkan mereka terjerumus dalam kubangan syirik seandainya tidak diingkari Nabiullah Musa AS. Abu Waqid Al-Layfi serupa dengan kasus Bani Israel, salah seorang sahabat Nabi yang mu'allaf, yang dia sudah mengucapkan syahadat akan tapi belum mengetahui tentang rincian makna daripada tauhid. Bagaimana Abu Waqid Al-Layfi pada peristiwa Hunain, yang ketika diajak oleh Nabi memerangi suku Hawazin di lembah Hunain, kemudian melihat fenomena kaum musyrikin memiliki pohon keberkahan yang namanya Datu Anwar, maka diantara yang diminta oleh Abu Waqid Al-Layfi kata menceritakan dirinya, dan beliau menceritakan dirinya dengan pemakluman ini, beliau baru saja keluar dari masa-masa kekafiran. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu fi Hunain, aku keluar bersama Nabi pada waktu perang Hunain, wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin, sedangkan kami saat itu baru saja keluar dari masa kekafiran. Artinya kebiasaan yang sudah puluhan tahun mereka hidup tenggelam dalam syirik masih sangat melekat dalam diri mereka, tapi mereka telah memiliki awal kebaikan yaitu ingin bertauhid dan telah mengucapkan kalimat syahadat, akan tapi ilmu mereka masih minim. Maka lihat ketika Abu Waqid Al-Layfi melewati perkampungan musyrikin, melihat ada pohon yang dijadikan sebagai tempat tabarruk yang dikenal dengan Datu Anwar, apa kata Abu Waqid Al-Layfi, ya Rasulullah, ija'allana Zata Anwar kama lahum Datu Anwar. Qala, kan Nabi katakan Allahu Akbar innaha sunan. Abu Waqid Al-Layfi katakan, ya Rasulullah, buatkan untuk kami Datu Anwar sebagaimana mereka memiliki Datu Anwar. Maka Nabi sungguh sangat heran dengan permintaan Abu Waqid Al-Layfi dan mengatakan kalimat yang menunjukkan kiranan beliau, Allahu Akbar. Kalimat yang menunjukkan kiranannya, bisa-bisanya seorang muslim dia meminta sesuatu yang seandainya diwujudkan jelas akan menjadikan dia mengundang kemurkaan Allah SWT. Inna sunan, sesungguhnya apa yang anda minta ya Abu Waqid Al-Layfi adalah tradisi orang-orang musyrik. Lalu beliau katakan, qultum kama qala bani Israil Musa alaihi salatu wasalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihatun qala innakum qaumun tajhalun. Ikhwan fillah, maka sahabat Hudzaifah beliau menanyakan kepada beliau mengungkapkan tentang kondisi dirinya, kenapa beliau sering bertanya kepada tentang keburukan-keburukan, tentang fitnah-fitnah, dalam rangka supaya bisa menghindari perkara tersebut. Dan ini sangat penting, dan ini sangat penting termasuk di zaman kita, sangat pentingnya kita mengenal firaq, sangat pentingnya kita mengenal firqah-firqah, firaqud dhalal, firqah-firqah yang sesat, dalam rangka untuk menghindarkan diri kita jangan sampai terjebak dalam firqah-firqah yang sesat tersebut. Lebih-lebih di zaman yang kita alami sekarang ini, banyaknya syubhat yang bertebaran di tengah-tengah kaum muslimin, maka kebutuhan mengenal kesesatan sungguh merupakan kebutuhan dalam rangka untuk dia menyelamatkan dan bisa berjalan lurus di atas agama Allah SWT. Lalu kata Hudzaifah, beliau katakan, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, faja'ana Allah bihadzal khair. Ya Rasulullah, kita dulu, kami dulu ya Rasulullah, berada dalam atau di zaman yang penuh dengan keburukan, di zaman jahiliyah yang penuh dengan keburukan. Semua jahiliyah keburukan, dan jahiliyah ada segala perkara yang bertentangan dengan Islam adalah jahiliyah. Famada ba'dal haqqi ila dhalal, tidak setelah kebenaran kecuali kesesatan. Dan Nabi katakan di depan ratusan ribu kaum muslimin, Alla inna kulla amrin jahiliyah tahta qadamayya mawdu. Ketahuilah sungguhnya segala perkara jahiliyah telah aku letakkan di bawah kedua telapak kakiku, alias telah aku batalkan perkaranya. Sehingga seorang muslim, dia telah diberikan Allah Islam yang sempurna, Islam yang mencukupi, dan selainnya dia tinggalkan semua perkara jahiliyah. Maka kata ya Rasulullah, dulu kami hidup di zaman jahiliyah dan tenggelam dalam kebaka dalam kehidupan jahiliyah yang buruk, lalu Allah datangkan kebaikan kepada kami. Itu datangnya Islam yang dibawa Rasulullah SAW, sehingga Islam adalah kebaikan dan Islam adalah cahaya di tengah-tengah kegelapan. Fal ba'da hadzal khair min syarr, ya Rasulullah, apakah setelah datangnya kebaikan yang akan datang keburukan? Na'am, iya. Fahal ba'da dalikal adalika syarr min khair, apakah setelah datangnya keburukan itu akan datang kebaikan ya Rasulullah? Na'am. Wa fihi dahanun, akan tapi ada bercampur padanya itu dahan, ini kekeruhan. Maka kata Udzaifah, wa ma dahanuhu ya Rasulullah, apa kekeruannya itu ya Rasulullah? Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati, qaumun yahduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Ini adanya satu kaum, ini kaum muslimin, yang mereka berpetunjuk bukan dengan petunjukku, dan mereka bersunnah bukan dengan sunnahku. Dan tentu alangkah kita mendapatkan firman yang demikian di tengah-tengah kaum muslimin sangat banyak. Ada ikhwan kaum muslimin yang bertradisikan bukan dengan tradisi Islam, ada enggak? Tentu sangat banyak. Ada enggak kaum muslimin yang mereka menjadikan selain Islam sebagai petunjuk kehidupan mereka? Tentu sangat banyak pula. Terlalu banyak dan terlalu luas dan terlalu bisa kita lihat dengan contoh yang sangat banyak di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ini merupakan kekeruan, kata Nabi, merupakan kekeruan yang menimpa kaum muslimin. Kemudian kata Udaibah, fahal ba'da dalikal khair min syar, ya Rasulullah, apakah setelah datangnya kebaikan yang bercampur kekeruan seperti itu akan datang keburukan? Na'am. Du'atun ala abwabi jahannam, yaitu munculnya para du'at yang mereka menyeru atau mereka berdiri di pintu-pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha fatabuhu fiha, barang siapa yang dia memenuhi seruan dari jahannam akan Allah limparkan pula ke jahannam. Ikhwan billah, maka beberapa riwayat ini menghabarkan kepada kita tentang bagaimana waqi' atau kenyataan yang akan menimpa umat ini. Dan kita saat ini kita globalkan tentang masalah yang menimpa umat ini, ikhwan, realita yang ada di tengah-tengah umat kita ini. Kita berada dalam kehinaan yang disebabkan dua faktor besar. Faktor yang pertama ini faktor eksternal, faktor kharijiyah, faktor dari pihak luar. Ini keberadaan para musuh-musuh kaum muslimin, yang mereka bagaimana sepak terjangnya telah diberitakan dengan segala pemberitaan yang sangat mendetail, yang sangat jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menggambarkan tentang para musuh-musuh kaum muslimin dan apa yang mereka inginkan dari kaum muslimin. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Yahudi dan Nasrani. Apa kata Allah? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a milatahum. Allah yang mengetahui tentang isi hatinya orang Yahudi dan Nasrani. Allah mengatakan sama sekali tidak akan pernah yang namanya Yahudi dan orang Nasrani mereka ridha dengan kalian wahai kaum muslimin, hatta tattabi'a milatahum, sampai mereka, sampai kalian mengikuti milah mereka, mengikuti tradisi kehidupan mereka, mengikuti gaya hidup mereka, mengikuti alur pemikiran mereka. Allah katakan tentang orang-orang kafir secara umum, la yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u. Tidak akan pernah berhenti, yakni senantiasa mereka orang-orang kafir yuqatilunakum, memerangi kalian, hatta yarudukum an dinikum in istata'u, sampai kalian murtad dari agama kalian seandainya mereka sanggup untuk melakukannya, seandainya mereka sanggup untuk mewujudkannya. Memerangi kaum muslimin ikhwan dengan dua peperangan yang kita kenal, ada al-ghasbul askari, ada al-ghasbul fikri. Ada peperangan fisik dengan mereka mengerahkan kekuatan militer dalam rangka untuk memberangus dan menghancurkan kaum muslimin. Maka yang demikian kita bisa lihat dan bisa saksikan di berbagai macam belahan bumi kaum muslimin di dunia sekarang ini, atau dari zaman dulu sampai sekarang ini, bagaimana ambisinya orang-orang kufar untuk memberangus kaum muslimin dengan segala macam dalih, dengan segala macam alasan yang mereka cari-cari, bagaimana bisa membuat alasan bisa memberangus dan menghabiskan kaum muslimin. Al-Ghusul Askar. Yang kedua, al-ghasul fikri. Bagaimana mereka melancarkan serangan pemikiran, perang pemikiran. Seandainya al-ghasul askari yang menjadi sasaran lumpuhnya dan terbelangusnya fisik-fisik kaum muslimin, sehingga tidak tersisa jasad-jasad umat ini di tengah-tengah kehidupan, maka al-ghasul fikri yang mereka inginkan dengannya adalah lumpuhnya, matinya, hancurnya, terbelangusnya pemikiran Islam, sehingga mereka tidak lagi tumbuh adanya kehidupan pemikiran Islam dalam diri mereka, berganti dengan pemikiran mereka, berganti dengan selera dan kehidupan model mereka. Maka yang demikian pun kita tidak kesulitan untuk melihat, dan tidak kita melihat kenyataan yang sangat dahsyat, bagaimana perang pemikiran mereka lancarkan dengan segala macam cara, dengan menggunakan segala macam fasilitas dan media yang ada. Ikhwan billah, Allah katakan tentang mereka, mereka tidak akan pernah ada keinginan baik, mereka tidak akan pernah mengendaki kebaikan untuk kalian kaum muslimin. Allah yang katakan, ikhwan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ma yawaddu alladziina kafaru min ahli alkitabi walal musyrikin ayunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Ma yawattu, mereka senantiasa sangat berkeinginan. Ma yawattu, tidaklah mereka berkeinginan. Orang-orang kafir, mereka sama sekali tidak berkeinginan sama sekali. Ayunazzala alaikum, baik itu kafirnya adalah min ahlil kitab awal musyrikin, baik kafirnya ahli kitab atau kafirnya musyrikin, seandainya diturunkan kebaikan pada kalian, walaupun diturunkan kebaikan pada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara yang beliau mengatakan bahwa seandainya mereka bisa menahan turunnya air hujan sehingga air hujan tidak menetes pada kalian sedikit pun, akan mereka lakukan. Seandainya mereka bisa, karena mereka tidak ingin anda mendapatkan kebaikan walaupun setetes air hujan, sehingga mereka ingin seandainya anda terhalang dari semua kebaikan, termasuk terhalang dari ilmu yang manfaat, sehingga bagaimana umat Islam dalam posisi seburuk-buruknya dan tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Ma yawaddu alladziina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin ayunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Ma yawattu, yawattu, fi'il madhi atau fi'il amr ini ikhwan. Fi'il apa ini? Ma yawattu ini fi'il madhi atau fi'il amr. Berarti masalah enggak? Enggak. Antum? Enggak. Saya ini belajar. Masih ingat enggak? Ini fi'il apa ini? Mudhara, amar atau madhi? Fi'il mudhara. Yakin? Udah. Fi'il mudhara. Di antara memiliki faedah lil istimrar. Yaitu akan berlangsung terus menerus. Tidak akan pernah berhenti. Akan berlangsung selamanya, sepanjang waktu, sepanjang zaman. Orang-orang kafir, baik kafir ahli kitab atau kafir musyrikin, mereka tidak pernah menginginkan sama sekali kebaikan yang turun pada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah beritakan, ikhwan. Target mereka adalah Anda murtad dari agama Anda. Dan Allah Subhanahu wa taala juga katakan mereka sanggup untuk mengeluarkan anggaran berapapun dalam rangka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Allah katakan yang terakhir, sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan, mereka membelanjakan harta-harta mereka untuk apa? Liyasuddu an sabilillah, dalam rangka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mereka akan menginfakkan harta mereka. Lalu mereka nanti akan menjadi sebuah penyesalan apa yang mereka lakukan. Mereka akan dikalahkan dan mereka akan digiring ke jahanam. Ikhwan billah, jangan heran seandainya negara seperti Amerika dan sekutunya atau dan semisalnya kemudian mengucurkan dana ke negeri muslimin atau bahkan ke tempat-tempat pendidikan kaum muslimin. Bukan mereka punya harapan pendidikan Islam berkembang pesat, kemudian bagus, kemudian mereka melihat bagaimana Islam berkembang. Sama sekali bukan itu arahnya. Akan tetapi yang Allah katakan, liyasuddu an sabilillah. Mereka ingin seandainya dengan itu manusia terhalang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka siap mengucurkan berapapun anggaran yang dibutuhkan akan dia keluarkan. Alhamdulillah, ini kondisi yang ini adalah diantara faktor eksternal yang berasal dari para musuh. Bagaimana mereka selalu membuat makar kepada kaum muslimin, mereka selalu melancarkan, melakukan makar kepada kaum muslimin. Dan itu sejak zaman dahulu kala, semenjak munculnya Islam, semenjak keberadaan iblis, mereka akan bersama dengan pasukannya untuk selalu menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Faktor yang kedua, wakil yang kita hadapi, ikhwan, kenyataan umat yang sangat ini sangat menyedihkan, dan kenyataan umat yang berada dalam kinaan yang demikian berasal dari faktor kaum muslimin sendiri. Berasal dari faktor kaum muslimin sendiri. Yang faktor harijiyah, faktor dahiliyah, faktor dari dalam kaum muslimin. Keadaan umat yang layak mereka terhina. Keadaan umat yang layak mereka terhina. Karena umat dalam keadaan mereka tidak memuliakan agama Allah, dan umat yang mereka dalam kondisi menghinakan agama Allah Subhanahu wa taala. Umat ini asalnya umat yang mulia. Umat yang gagah, umat yang wibawa, umat yang memiliki kehebatan sebagaimana pemberitaan Allah Subhanahu wa taala, walillahi izzatu walirasuli walilmu'minin. Al-izzah itu miliknya Allah, miliknya Rasulullah, miliknya kaum mukminin. Sehingga asalnya umat ini umat yang memiliki izzah, umat yang memiliki kewibawaan, umat yang memiliki kehebatan, umat yang ditakuti oleh bangsa-bangsa kufar. Dan sebagaimana yang Allah juga sebutkan, bahwasanya umat ini adalah umat yang semuanya layak memegang tampuk kepemimpinan. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi qadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'. Allah janjikan pada kaum mukminin yang beramal saleh, Allah akan berikan kekhilafan sebagaimana umat terdahulu telah Allah berikan kekhilafan pula. Allah akan kokohkan agamanya dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa dengan keamanan. Ini semuanya dengan syarat, kata Allah, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'. Mereka semata-mata hanya beribadah kepada Allah dan mereka tidak menyekutukan Allah sama sekali. Pertanyaan ikhwan, pernah enggak umat ini mendapatkan janji Allah, kekhilafahan yang mereka rasakan sebagai bentuk kemuliaan? Pernah enggak ikhwan? Pernah enggak umat ini mendapatkan janji kekhilafahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi umat yang mulia? Pernah enggak? Pernah. Pernah saya ini? Pernah. Kapan? Hah? Zaman Rasulullah? Sudah selesai? Zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin. Terus sudah selesai? Terus berjalan terus. Antum belajar besar, antum belajar sejarah. Sejarah mencatat secara resmi kekhilafan kaum muslimin itu runtuh tahun berapa ikhwan? Tahun berapa? 1924. Belum lama. Kakeknya antum umurnya berapa? Antum punya kakek enggak? Hah? 1924, sekarang tahun 2015. Berapa tahun ikhwan? Hah? Sekarang 2015 dikurangi 1924, berapa tahun? Hah? Berapa pak? 90-an. 90-an, 91. Kakek anda boleh jadi ada yang masih umurnya 100 tahun, umurnya sudah 100 tahun. Artinya umur runtuhnya kekhilafan Islam masih di depan mata. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan kepada kaum muslimin semenjak dakwah Islam yang dikibarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang diri. Nabi mengibarkan bendera dakwah seorang diri, kemudian mulai mendapatkan 1, 2, 3, 4, kemudian bertambah. Allah berikan kekhilafan sampai kemudian secara resmi dengan segala fluktuatif keadaannya runtuh tahun 1924. Waktu yang panjang. Terus semenjak dakwah Nabi sampai 1924 berapa lama ikhwan? Nabi mulai dakwah tahun berapa? Lahir tahun berapa? 571. Diangkat jadi Nabi umur berapa? 40. Berarti berapa tahun berapa? Kemudian mulai dakwah 13 tahun di Makkah, berapa? Tambah 10 tahun di Madinah, berapa? Kira-kira tahun 600-an sekian sampai 1924 Allah telah berikan kekuasaan pada kaum muslimin. Waktu yang lama, 1000 tahun lebih, 1300-an tahun. Ini waktu yang tidak sebentar. Dan ini diantara janji Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Adapun sekarang ini kita mengalami kenyataan pahit yang seperti kita sekarang hadapi ikhwan, di mana kita sama sekali tidak kelihatan memiliki kekuatan sedikit pun kasus yang menimpa di berbagai macam belahan bumi kaum muslimin, kemudian kita tidak ada suara yang ditakuti oleh orang kufar, menunjukkan kelemahan kita yang sangat luar biasa. Jangan lari dan lari kemana-mana. Lihatlah negeri kita sendiri, Bagaimana umat kita yang 9 atau 80 sekian persen kaum muslimin, akan tapi anda kita sulit mendapatkan ini kenyataan kehidupan tradisi Islam yang benar-benar di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati billah. Maka seandainya kemudian kita mengalami kenyataan seperti ini, maka satu hal yang sangat wajar, kita telah mendapatkan dua pelajaran dari kisah sejarah yang sangat berharga, perang Hunain dan perang Uhud. Apa ikhwan yang terjadi pada perang Hunain dan perang Uhud? Apa sabil? Hah? Gimana? Iya, terus? Udah. Iya. Antum melihat perang Uhud. Perang Uhud. Perang yang masya Allah sangat dahsyat. Perang ini pada episode yang pertama, kaum muslimin gemilang. Pasukan kufar dipukul mundur. Sehingga kaum muslimin seakan-akan telah memutuskan menang. Sehingga pasukan yang waktu itu dibagi Nabi dua, di antara yang satu di bukit Uhud, pasukan Rumat, pasukan pemanah, yang Nabi pesankan jangan turun, baik dalam keadaan menang atau kalah, gak boleh turun. Yang kemudian pasukan yang di bawah, dan ketika kemenangan telah didapatkan oleh kaum muslimin, yang di bawah mulai mengumpulkan barang-barang ghanimah. Yang di atas melihat kawan-kawannya telah mengumpulkan barang ghanimah, maka mereka pun seakan pula telah memiliki pandangan perang telah selesai. Lalu mereka ingin turun pula bergabung dengan kawan-kawannya. Diingat oleh sang panglima, jangan turun. Rasulullah sudah ingatkan, jangan turun. Baik dalam keadaan menang atau kalah, jangan turun. Tapi mereka turun. Sehingga kira-kira yang tadinya 50-an pasukan di Bukit Rumah atau di Bukit Uhud, tinggal kemudian 10-an orang. Khalid bin Walid, yang pada saat itu masih di pihak kufar, panglima kufar, ketika melihat pasukan kaum muslimin yang di Bukit Uhud mereka turun, maka Khalid pun kemudian balik lagi manfaatkan momen dari balik Bukit Uhud dari belakang, kemudian menguasai Bukit Uhud, dihajar kaum muslimin dan menghajar yang di bawah, jadilah pasukan kacau balau dan peristiwa yang sangat menyedihkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa sangat menyedihkan hati Nabi. Wafatnya para syuhada Uhud, termasuk paman tercinta Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka ini peristiwa yang sangat menyedihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ikhwan, apa yang menyebabkan kaum muslimin kemudian tertimpa musibah yang demikian, yang sani umat ini mereka mengatakan, para sahabat mengatakan, anna hada, kok bisa terjadi kayak gini? Maka Allah katakan, hada min indi anfusikum, ini semuanya terjadi gara-gara kalian sendiri. Ini menyelisihinya pasukan ini yang ada di Bukit Uhud terhadap wasiat dan pesan Nabi SAW. Pada waktu Hunain, bagaimana Hunain ikhwan? Perang Hunain, kapan terjadi perang Hunain? Kapan perang Hunain? Dekat-dekat perang Badar atau jauh? Hah? Jauh. Kapan Sabin? Hah? Iya, perang Hunain terjadi pada saat setelah Fathul Makkah, kemudian Nabi membawa pasukan ke lembah Hunain. Yang menjadi catatan pada saat itu adalah mereka, perkataan mereka yang menunjukkan mereka menyandarkan kemenangan dan kekuatan kepada jumlah pasukan. Mereka katakan kita tidak akan terkalahkan dengan besarnya pasukan yang kita bawa. Ini tentu perkataan jahiliyah. Karena semua perkara biadillah, di tangan Allah SWT. Berapa dan bagaimana Allah telah pula memberikan pelajaran pasukan yang kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar. Yang menunjukkan kekuatan tidak kekuatan, jumlah tidak menentukan segala-galanya. Akan tapi seluruh perkara biadillah. Seluruh perkara adalah di tangan Allah SWT. Maka Allah ingin memberikan pelajaran kaum muslimin. Di awal ketika mereka membanggakan pasukan jumlah yang sangat besar dan mereka merasa tidak akan terkalahkan, Allah buat mereka kemudian dibuat pecah kacir oleh suku Hawazin. Walaupun pada akhirnya Allah berikan kemenangan pada kaum muslimin, akan tapi ini pelajaran yang sangat besar. Ikhwan fillah, seandainya satu dua kesalahan mereka lakukan kemudian Allah berikan pelajaran sedemikian rupa, maka berapa banyak kesalahan yang telah dibuat kaum muslimin di zaman kita sekarang ini. Terlalu sangat banyak. Dari akidah, dari ibadah, dari akhlak, dari pemikiran. Maka kesalahan-kesalahan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin sangat luar biasa, sangat banyak. Maka seandainya kemudian ikhwan, kita mengalami kenyataan pahit yang demikian, merupakan buah dari hasil perbuatan yang dilakukan manusia. Ma asaba min musibatin illa bima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali semuanya buah tangan kalian, buah pekerjaan kalian sendiri. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana umat mengevaluasi, kaum muslim mengevaluasi tentang muhasabah, tentang apa yang menimpa dirinya. Ikhwan fillah, maka kita mendapatkan kenyataan secara umum tentang kaum muslimin ini ikhwan, gaya hidup. Yang pertama diantaranya mereka adalah orang-orang yang lupa tentang akhirat mereka. Umat ini telah tenggelam dalam kenyataan mereka lupa dengan akhirat mereka karena mereka tenggelam dengan dunia mereka. Pendidikan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pendidikan bagaimana tertanamnya ini kehidupan akhirat di hati mereka. Mereka bagaimana tertanamnya dalam hati mereka orientasi kehidupan akhirat dalam kehidupan dunia mereka. Sehingga mereka jadikan sarana semua kehidupan dunia dia dalam rangka untuk meraih kampung akhirat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kaum muslimin, "Wattaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama asallallahu ilaihi wa la tawqil fasada fil ardi." Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Allah bagaimana mendorong agar selalu mereka berpikir untuk mendapatkan kampung akhirat. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap terlintas ada keinginan tertarik kepada kehidupan dunia, maka Nabi katakan innal aish aishul akhirah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki kehidupan kampung akhirat. Sehingga pelajaran-pelajaran yang ditanamkan oleh Allah dan Rasulnya SAW adalah bagaimana benar-benar mereka menjadi orang yang orientasi kehidupan mereka adalah kehidupan akhirat. Dan ini yang membuat mereka memiliki kewibawaan yang sangat besar. Dan ini yang membuat mereka ketika mereka berperang, maka bau surga ada di hidung-hidung mereka. Mereka mencium bau jannah, sehingga keberanian mereka dan kewibawaan mereka akan nampak dan dibuat gentar dan membuat gentarnya para musuh. Antum bayangkan coba Khalid bin Walid. Beliau ketika datang dengan pasukannya, apa katanya Khalid? Jitukum biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal haya. Kami datang dengan satu kaum. Kami datang dengan suatu kaum yang kecintaan mereka kepada kematian sebagaimana kecintaan kalian kepada kehidupan. Bagaimana kondisi umat yang demikian tidak membuat musuh itu dia getar? Sekarang antum bisa bayangkan ya kawan. Sekarang antum gelut duel sama orang. Musuh anda ini yang dicari mati. Musuh Anda yang dicari mati sudah hebat, yang dicari mati lagi. Kalau dia mati itu yang dicari. Kalau dia hidup, hidupnya dia mulia. Kira-kira bagaimana perasaan antum? Kira-kira antum duel dengan orang, musuh Anda ini posisinya dia yang dicari mati. Tentu ini sangat menakutkan lawan. Dan itu gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Yang dengannya maka agama mereka tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli. Tidak ada yang sanggup membeli agamanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Maka semua peristiwa tentang pokoknya dan benarnya keimanan mereka telah diuji oleh Allah dari kehidupan para sahabat. Semenjak peristiwa-peristiwa selama di Mekah, bagaimana mereka mengalami siksaan, cobaan dan kesulitan yang sangat luar biasa, dan mereka tetap istiqamah di atas agama mereka. Ini merupakan ini bagaimana dia betul-betul keimanan yang melekat dalam hati mereka, tidak bisa dibeli oleh dengan apapun. Yang demikian diantaranya orientasi kehidupan akhirat mereka sangat kuat. Adapun di saat lemahnya orientasi kehidupan akhirat dan menguatnya orientasi kehidupan dunia, ikhwan, maka agama ini pun tidak akan segan-segan dijual. Sebagaimana yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di tengah-tengah besarnya gelombang fitnah yang akan bermunculan di tengah-tengah kehidupan, di antara mereka yabiu dinahu bi aradi minad dunya. Mereka akan menjual agama mereka untuk mendapatkan dunia. Alangkah sangat banyaknya di zaman kita sekedar untuk mendapatkan harta, mendapatkan jabatan, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan ketenaran, mempertahankan apa yang mereka miliki, dan mereka siap untuk melakukan apa saja walaupun itu berkaitan dengan lepasnya akidah dan keyakinan dan hancurnya agama dia. Gak peduli. Yang penting dia mendapatkan harta, yang penting dia mendapatkan kekuasaan, yang penting dia bertahan di tahta kekuasaannya, yang penting dia bisa tenar, tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Ini penyakit, atau ini diantara penyakit yang menimpa umat, yaitu tenggelamnya umat dalam kehidupan duniawi dan lalainya mereka dari kehidupan akhirat. Dan ini yang Allah SWT juga ingatkan dalam ayatnya yang mulia, yaqtarab lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Manusia, kata Allah, mereka sesungguhnya telah dekat saat mereka akan mengalami hisab, akan tapi mereka tenggelam dalam kelalaian dan lagi berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma ya'tihim min dzikri min rabbihim muhdatin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Sesungguhnya mereka pun setiap turun ayat Allah SWT mereka dengar, akan tapi mereka selalu dalam keadaan bermain-main tentang kehidupan yang ada ini. Hati mereka selalu dalam keadaan lalai, layatan kulubum. Jadi pusat kebinasaan dan umat ini tenggelam dalam kelalaian adalah karena lalainya hati mereka. Ini penyakit yang ada di hati mereka, rusaknya hati mereka, yang membuat kemudian mereka bergaya hidup, mereka menunjukkan orang-orang mereka lupa dengan segala hal yang akan mereka alami di kampung akhirat. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala penjelasannya telah menjelaskan keagungan akhirat dan tentang keinginan dunia dalam rangka menanamkan keyakinan sekuat-kuatnya di hati umat ini, bagaimana hendaknya mereka berorientasi tentang kehidupan akhirat mereka. Ini yang pertama. Umat ini telah tenggelam dalam kelalaian atau lalainya mereka dari kampung akhirat dan tenggelam dalam kehidupan dunia. Ya tentu kalau Anda mau lihat, silahkan Anda perhatikan seberapa kadar iman umat ini. Anda lihat berapa banyak yang memenuhi masjid-masjid Allah ketika dikumandangkan adzan. Berapa banyak orang yang mereka memenuhi panggilan-panggilan hiburan atau konser-konser yang diadakan. Berapa banyak umat ini yang mereka berbondong-bondong untuk memenuhi panggilannya. Sedangkan kalau panggilan Allah, betapa banyak masjid-masjid besar sepi dengan pengunjung. Ini semuanya diantara gambaran yang bisa kita lihat seberapa jauh kualitas umat ini. Yang kedua, ikhwan, kenyataan umat yang Anda atau yang kita hadapi di depan mata kita, umat kita adalah umat yang terkagum-kagum dengan kemajuan kufar, barat, Eropa, dan semisalnya. Sampai kekaguman mereka dengan kufar, mereka pun kemudian berwala kepada kufar. Berwala dari wala yang berat maupun wala yang ringan. Mereka menunjukkan sikap berwala kepada kufar karena berangkat dari rasa mindernya mereka sebagai seorang muslim dan kekaguman mereka kepada para musuh. Yang sesungguhnya kekaguman yang tertipu. Bagaimana mereka tidak tertipu? Di balik kehidupan glamornya barat, kita semuanya tahu adalah kehancuran dan kebinasaan dan kerusakan dan kebobrokan. Semuanya kita tahu sesungguhnya bagaimana rusaknya dan bobroknya masyarakat barat. Free sex, narkoba, kemudian kegersangan jiwa mereka sehingga terjadinya kriminalitas yang sangat besar di kalangan mereka. Ini menjadi pakaian-pakaian kehidupan mereka, wakil kenyataan kehidupan yang tidak bisa diingkari. Produksi obat penenang di kalangan barat sangat besar, sangat besar, yang menunjukkan bagaimana kegelisahan jiwa mereka dan tidak tenangnya pikiran mereka sehingga mereka membutuhkan obat penenang. Dan ini konsumsi, ini produk-produksi yang sangat besar dan mereka sangat membutuhkan hal yang seperti itu. Menunjukkan jiwa mereka yang gersang, pikiran mereka yang galau, pikiran mereka yang kacau. Dan ini kenyataan yang ada di negeri barat. Demikian pula fenomena free sex, bagaimana mereka telah mengumbar free sex bagaikan binatang, yang semuanya tahu tentang kenyataan yang seperti itu, yang kemudian mulai mengalir ke negeri kita, segala kerusakan barat memberi imbas ke negeri kita. Bagaimana mereka jiwa yang demikian, yang gersang demikian, menimbulkan banyaknya kasus-kasus kriminalitas di antara mereka. Ini kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Lalu bagaimana umat dibuat kagum dan kemudian ya ini tergeleng-geleng dan terkagum-kagum sampai kemudian berwala kepada mereka. Yang sungguhnya berwala pada kufar hanya dimiliki gaya hidupnya dari orang munafik. Yang mereka ingin mencari kebesaran, mencari kewibawaan, mencari kehebatan dengan dia berwala pada orang kufar. Karena lemahnya iman mereka atau hampir hilangnya iman mereka. Atau bahkan tidak ada iman mereka. Allah katakan kepada orang munafik, ikhwan, wabashiril munafikina anna lahum adabun alim. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang munafik, bagi mereka adab yang sangat pedih. Siapa orang munafik ini? Siapa kata Allah? Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ini orang-orang yang mereka berwala kepada orang kafir dengan meninggalkan kaum mukminin. Lalu Allah katakan, ayabtaghuna indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'an. Apakah mereka dengan berwala kepada orang kafir mereka akan mencari izzah dari mereka? Ketahuilah kata Allah, kalau mereka mencari izzah, ketahuilah izzah itu semuanya milik Allah SWT. Kalau ingin mencari kewibawaan, carilah dari Allah SWT. Ikhwan fillah, ini kenyataan yang terhadap kaum muslimin. Bandingkan dengan generasi kita yang dulu, bagaimana mereka berbangga dengan Islam dan bagaimana mereka menjadikan kewibawaan itu hanya pada Islam. Dan mereka tidak dibuat silau dengan dunianya kufar, dengan kehidupan dunia yang ada, walaupun dia di puncak-puncak kemegahan kehidupan kalau dia mau. Umar ibn Khattab, ikhwan, khalifah yang masyhur, khalifah yang sangat terkenal. Ketika Umar meninggal, ikhwan, berapa luas wilayah kekuasaan yang diwariskan oleh Umar? Berapa? Berapa luas kekuasaan yang diwariskan oleh Khalifah Umar ketika beliau wafat? Berapa luas, ikhwan? Berapa? Luas sekali. Berapa? Sebesar Indonesia ada enggak? Dikatakan kira-kira sepertiga belahan dunia, ikhwan. Sepertiga belahan dunia diwariskan oleh Khalifah Umar kepada kaum muslimin. Antum cari bola itu, peta bola itu. Antum di atas bola itu, antum lihat sepertiga dunia kira-kira meliputi mana aja wilayahnya itu. Antum lihat luas, sangat luas. Padahal berapa lama Khalifah Umar menjabat sebagai khalifah, berapa lama, ikhwan? Sepuluhan tahun kalau kita itu dua kali periode pemilu. Itu karya yang telah dibuat oleh Umar, masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Umar, sehingga orang bayangan pun tentang Umar pun megah, luar biasa. Khalifah seperti raja yang megah, yang mewah. Ketika Umar harus menerima kunci dari Baitul Maqdis, dari orang-orang Palestina, yang mereka tidak ingin menyerahkan kunci kecuali sang khalifah langsung yang menerima kunci itu. Khalifah datang dengan kendaraan yang cukup sederhana. Kemudian ketika hampir nyampe di Palestina, harus menyeberangi parit, sehingga harus turun dari kendaraannya. Dalam keadaan sandalnya kemudian dicangkeng, dikalungkan di lehernya. Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah yang saat itu menjadi pemegang kekuasaan wilayah Syam, dia melihat keadaan, melihat kenyataan keadaan sang khalifah seperti ini, dia sampaikan seandainya, dia khawatirkan seandainya rakyat Syam mengetahui tentang penampilan khalifah yang demikian. Maka kata sang khalifah, apa seandainya bukan anda ya Abu Ubaidah yang mengatakan kalimat itu. Tidak selainnya seorang muslim, dia terperdaya dengan tampilan-tampilan zahir dunianya. Lalu beliau mengucapkan kalimat yang sangat terkenal, yang sering kita dengar insyaallah. Apa katanya? Inna kunna adzalal qaum a'azzanallahu bihadal islam famahma natlubul izzata bighairil islam adzallanallahu. Kita ini dulu adalah kaum yang hina, yang rendah karena jahiliyah, karena tenggelam dalam kehidupan jahiliyah, menyembah berhala, makan bangkai, minum khamr, membunuh manusia dan sekian macam. Inna kunna adalal qawm a'assanallahu bihadal islam. Kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam. Demikian mereka. Mereka merasa dimuliakan dengan Islam, sehingga Islam yang mengangkat mereka mulia, bukan mereka yang berjasa kepada Islam. Dan ini akhlak yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Jangan pernah kita merasa menjadi orang yang berjasa kepada Islam, tapi Islam yang berjasa kepada kita. Bukan kita yang memuliakan Islam, tapi Islam yang memuliakan diri kita. Allah tanpa bantuan kita, Allah tidak akan hina. Agama Allah tanpa bantuan kita, Allah bisa memenangkannya. Tapi kita dimenangkan oleh Allah karena kita membela Islam. Dan kita dimuliakan Allah karena kita mengamalkan Islam. Dan ini yang Allah katakan dalam surat Al-Hujurat ikhwati billah, seperti yang Allah katakan, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka menyangka, mereka merasa telah berjasa kepada engkau ya Muhammad ya Rasulullah dengan keislaman yang mereka lakukan. Qul la tamunnu alayya islamakum, sampaikan ya Rasulullah, kalian tidak berjasa dengan keislaman kalian kepadaku. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman, bahkan Allah yang telah memberikan, yang telah berjasa besar kepada anda dengan memberikan nikmat iman, seandainya anda orang yang jujur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mendidik kita agar kita tidak pernah merasa berjasa dengan Islam, tapi Islamlah yang telah memuliakan kita. Maka Umar demikian. Inna kunna adzalal qaum A'assanallahu bihadzal Islam. Famamma nadrubul issata bighairi Islam adallanallah. Kemudian lihat bagaimana pula kenyataan ini merupakan kehidupan para sahabat yang mereka berbangga dengan Islam. Rib'i, salah satu di antara prajurit kaum muslimin, ketika dipanggil oleh Panglima Rustum, Panglima Persia, dengan kemahnya yang megah dan mewah, dengan pengawal-pengawal yang gagah, dengan permadani yang indah, maka Rib'i ketika masuk ke kemahnya Rustum tanpa peduli sedikit pun tentang gebiarnya dunia yang mereka gelar, masuk dengan kudanya, bahkan tombaknya ditancap-tancapkan di karpet-karpet mereka, sampai pada pertanyaan, man antum, siapa anda ini? Apa kata Rib'i? Nahnu qawmun, saya adalah qawm. Ba'atala ayya ba'atallahu ayuhri jannas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad min jawril adyan ila adilil islam wa min dhiki dunya ila sati dunya wal akhirah. Apa kata Rib'i? Kami satu kaum yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan hamba kepada hamba menuju pengambahan hamba kepada Allah Rabbnya para hamba, dari kejahatan agama-agama menuju pada keadilan Islam, dari kesempitan dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Rib'i, bagaimana generasi yang mereka berbangga dengan Islam. Antum lihat ikhwan, Ja'far bin Abi Thalib, dia ketika datang ke negerinya Raja Najasyi dalam rangka apa, ikhwan? Dalam rangka apa Ja'far bin Abi Thalib dengan rombongannya datang ke negerinya Raja Najasyi yang kafir? Dalam rangka apa? Dalam rangka apa, ikhwan? Meminta suaka, pelindungan, lari ke negeri dari Mekah dari gencetan atau dari siksaan orang Quraisy ke negeri Habasyah untuk mencari keamanan. Kemudian Raja Najasyi diprovokasi oleh orang Quraisy yang datang ke situ dengan tujuan untuk bisa mengusir orang ini, Ja'far bin Abi Thalib, serombongannya dari negerinya. Sampai terdiusik berkaitan dengan keyakinan tentang Nabiullah Isa alaihissalam. Maka lihat bagaimana Ja'far dengan lugunya dan dengan polosnya dan dengan kebanggaannya yang penting membacakan, justru membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an yang berkaitan dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Sehingga bagaimana bangganya Ja'far bin Abi Thalib membacakan ayat Quran sekalipun di depan raja yang dia sungguhnya sedang mengharapkan yakni belas kasihan suaka kepada dirinya. Ini generasi awal yang menjadikan bagaimana mereka wibawa dan mereka besar dan mereka terhormat dalam kehidupan. Penyakit umat ini, ikhwan, luntur identitas keislamannya, luntur kebanggaan mereka dengan Islam yang ada di dada mereka. Mereka tidak merasa bangga melantunkan ayat Al-Quran, mereka tidak merasa bangga melantunkan hadis Nabi SAW. Coba lihat, ikhwan, yang berkuasa di parlemen kita berapa persen kaum muslimin, lalu kira-kira pernah enggak anda dengar lantunan ayat Al-Quran, lantunan hadis Nabi untuk mendakwai manusia tentang hebatnya dan luar biasanya Islam? Hampir kita tidak pernah dengar. Sedangkan mereka adalah kaum muslim mayoritas. Bahkan mereka ingin seandainya agama tidak dibawa-bawa ke tempat-tempat yang mereka anggap mulia tersebut. Ikhwan billah, maka kapan kita menghinakan Islam, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa yang menimpa menimpa umat kita yang merupakan biang kehinaan kita. Ini kita tenggelam dalam kehidupan perpecahan yang sangat hebat di antara kaum muslimin. Kita tenggelam dalam kondisi perpecahan yang sangat hebat yang menimpa kaum muslimin. Jangan lari kemana-mana, ikhwan. Kalau antum yakin bahwasanya antum termasuk di antara satu kelompok ini, katakan oleh Allah SWT al-jama'ah, al-sunnah wal-jama'ah salafiyah. Jangan menutup mata, ikhwan. Berapa banyak orang yang mereka mengeklaim dengan nama al-sunnah salafi, yang mereka juga berkiblat para-para ulama, akan tapi hati mereka, masya Allah, centang perenang dan berpecah belah yang sangat hebat. Antum jangan ingkari kenyataan seperti itu. Dan ini bukan permasalahan manhaj, akan ada permasalahan nufus yang lebih mayoritas, permasalahan nufus. Permasalahan yang berkaitan dengan jiwa mereka. Selain juga kesalahan-kesalahan dalam beberapa perkara. Dan ini merupakan titik yang menjadikan musuh kemudian menguasai kaum muslimin. Sesungguhnya, ikhwan, diterangkan oleh Nabi SAW, dibawakan oleh Nabi, umat ini seandainya tidak terjebak dalam perpecahan di antara umat ini sehingga saling membunuh, saling menahan, saling menawan, maka walaupun orang kafir, mereka bersatu padu untuk menguasai kaum muslimin, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Sampai umat ini mereka saling melemahkan satu dengan yang lainnya, menghancurkan satu dengan yang lainnya, yasbi ba'tuhum ba'tan, saling menawan satu dengan yang lainnya, maka akan dikuasakan musuh kepada umat ini dengan kelemahan yang menimpa kaum muslimin. Dan perpecahan yang semakin hebat di tengah-tengah umat ini dikendaki oleh musuh. Dikendaki oleh musuh. Sehingga dari kekhilafan yang dihancurkan, dibuat negeri-negeri kecil-kecil, kemudian dibuat wilayah yang lebih kecil-kecil lagi, dan bagaimana sehingga umat ini dalam keadaan mereka berpotensi untuk berpecah belah yang sangat hebat. Dan ini yang memudahkan musuh untuk selalu menguasai kaum muslimin dengan politik belah bambu, dengan politik mereka selalu mengadu domba kaum muslimin. Dan Allah telah tegaskan dalam ayat ikhwan, kita tidak bicara tentang nas persatuan, nas larangan berpecah belah sudah sangat banyak, dan kita tidak tahu lagi sangat banyak ayat, banyak-banyak hadis. Tapi satu ayat di antaranya Allah katakan, ikhwan, wa atiullaha wa rasula wa la tanasau fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Wa atiullaha, atiullaha, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rasula, dan taatlah kalian kepada Rasul. Wala tanasau, dan jangan kalian tanasau, jangan kalian berpecah belah. Fatafshalu, kalian akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin, dan bersabarlah anda, Allah bersama dengan orang bersabar. Antum perhatikan ya kawan, pertama perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, yang kedua larangan untuk mereka tanasuk, yang ketiga dan empat buah daripada tanasuk, kalian akan gagal dan kalian akan hilang kekuatan kalian. Kalau dibalik ya kawan, kenapa kaum muslimin dia gagal meraih apa harusnya dia raih? Karena umat Islam dalam keadaan mereka ini tanasuk, karena mereka bertikai, berpecah belah. Dan kenapa mereka berpecah belah, dan akibat berpecah belah adalah hilangnya kekuatan kaum muslimin sehingga tidak bisa meraih apa yang dia inginkan, selalu kalah dan terkalahkan. Dan kenapa mereka tanasuk diantaranya, karena mereka tidak mewujudkan taat kepada Allah dan Rasulnya yang hakiki. Mereka lebih mentaati al-hawa wa syaitan. Mereka lebih mentaati kepada hawa nafsu dan syaitan. Enggak, mereka ada dalil-dalil Qur'annya, hadisnya, iya. Kata para ulama, ahlul bidah, seandainya mereka itu memiliki dalil, sesungguhnya dalil yang mereka miliki itu adalah hanya dalil untuk membenarkan hawa nafsunya mereka. Ahlul bidah, dikatakan para ulama, ahlul ahwa, karena sesungguhnya mereka beragama lebih mengikuti selera dibandingkan mengikuti wahyu. Bedanya al-sunnah dengan al-bidah, ikhwat. Kalau al-sunnah, belajar dulu bagaimana Qur'annya, bagaimana hadisnya, bagaimana makna yang sesungguhnya, lalu dimunculkan sikap as-sam'u wa ta'ah. Ahlul bid'ah tidak. Ahlul bid'ah mereka punya pemikiran di sini, lalu dicari-carikan dalilnya, sehingga untuk membenarkan apa yang mereka menjadi pemikiran mereka, sehingga ketika mereka mendapatkan nas yang kira-kira enggak selera, enggak cocok dengan kemauannya, imma dia takdzib, imma dia dustakan, wa imma dia tahrif, atau dia simpang-simpangkan, itu yang ada di kalangan al-bidah. Dan ini datang oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ikhwan billah. Maka dengan kondisi yang demikian, umat ini pun kemudian terjebak atau mereka meluncur dalam kehinaan yang menimpa umat tersebut. Dan kondisi seperti ini, ikhwan, jelas dakwah sangat dibutuhkan. Dakwah sangat dibutuhkan. Dan kebutuhan dakwah sungguhnya kembali kepada kita yang berdakwah, dan kebutuhan umat untuk mereka mengenal hakikat risalah Islam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya hajatun nas, kebutuhan manusia kepada risalah ini melebihi kebutuhan dia kepada nafas dia sendiri. Karena kebutuhan dia kepada risalah itu akan memberikan kehidupan yang mengantarkan dia kehidupan dunia dan akhiratnya dalam keadaan bahagia. Adapun kebutuhan dia kepada nafas seandainya tidak terpenuhi, maka maksimal yang mereka alami adalah kematian jasad. Tapi kalau sampai dia tidak mendapatkan kebutuhan risalah, maka dia akan mengalami kebinasaan dunia dan dilanjutkan dengan akhirat mereka sangat panjang. Ada beberapa hal yang cukup kita singkat. Kenapa umat ini mereka sangat membutuhkan dakwah? Yang pertama, ikhwan fillah, atau kenapa dakwah sangat kita butuhkan, baik kita sendiri maupun umat? Yang pertama, bahwa kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri, sebagaimana berita Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan syaitan adalah musuh yang siap selalu menyesatkan manusia, sehingga dunia kita adalah dunia pergolakan antara ahlul haq dengan ahlul batil, antara manusia dengan syaitan sepanjang waktu sampai dunia ini kukut dihabiskan atau ditutup oleh Allah SWT. Adalah arena pergolakan antara manusia dengan syaitan semenjak diciptakannya iblis sampai pada zaman kita sekarang ini, sampai hari kiamat, adalah arena pergolakan manusia dengan syaitan. Dan syaitan telah bersumpah serapah di hadapan Allah, fabima akhwaitani la aqudanna ala qudanna lahum siratal mustaqim. Ya Rabb, karena kau telah menjadikan kami makhluk yang sesat, maka akan kami halang-halangi seluruh manusia tanpa kecuali dari jalanmu yang lurus. Lalu syaitan akan mengerahkan segala cara, summa la'atiyanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim summa wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata syaitan, kata iblis, ya Rab, engkau telah memvonis aku sebagai makhluk yang sesat, sungguh akan aku halangi mereka dari jalan yang lurus. Benar-benar aku akan datangi mereka dari arah depannya, dari arah belakangnya, dari arah kanannya, dari arah kirinya. Lalu kesimpulan iblis apa, ikhwan? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Lalu engkau ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur kepada. Iblis siap untuk memasang segala ranjo-ranjo dalam rangka menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kalau disimpulkan dari seluruh makar iblis yang sangat banyak, maka makar iblis disingkat oleh para ulama antara makar menjebak manusia dengan kubangan syahwat ataupun juga menjerat manusia dengan jerat-jerat syubhat. Ini adalah cara yang paling jitu untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT. Imma ditenggelamkan dalam kubangan syahwat, wa imma mereka dijerat dalam jaring-jaring ini syubhat. Dua-duanya iblis tidak peduli mana yang mereka terjerumus, karena dua-duanya akan menguntungkan iblis. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan di antaranya, wasanya ma amarallahu bi amrin illa wal syaitan nas'atan, tidak ada satupun perintah yang diperintahkan oleh Allah kecuali syaitan memiliki dua cara untuk yakni menyesatkan manusia. Yang pertama imma ghuluwin wa ifratin, yang pertama dengan cara ghulu, dengan cara ifrat, dengan cara keterlaluan, membuat manusia keterlaluan ghulu. Wa imma bi tafritin, atau dengan cara tafrit, taksir, tidak mempedulikan, meremehkan dan melecehkan. Dan syaitan tidak peduli fi ayyihuma dhafar, di antara kedua itu yang untung yang mana, tidak peduli. Seandainya manusia mereka tenggelam dalam sikap ifrat, syaitan untung. Seandainya manusia tenggelam dalam sikap tafrit, syaitan untung. Tidak ada yang rugi. Yang rugi seandainya manusia mereka berjalan ala siratil mustaqim, di atas siratal mustaqim. Maka seandainya anda ikhwan tidak berdakwah, seandainya anda ikhwan tidak berdakwah, maka sungguh alangkah manusia ini akan menjadi sasaran empuk syaitan untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah SWT. Karena manusia mereka tidak mengenal agama kecuali dengan dakwah anda. Dan syaitan sungguh sangat jitu dalam menipu manusia, sangat profesional, sangat lihai, dan mereka telah berpengalaman ribuan tahun menyesatkan manusia. Maka tolonglah manusia dengan dakwah anda. Tolonglah saudara anda dengan dakwah anda. Dan anda tidak boleh mengelak. Tidak ada kesempatan atau tidak ada posisi untuk bisa berdakwah. Tidak ada alasan yang demikian, ikhwan. Nabi kita mengatakan, Nabi kita selalu mengatakan, innallaha yudkhilu bisahmil wahid salasata nafar aljannah. Allah Subhanahu wa taala memasukkan dengan satu anak panah. Allah Subhanahu wa taala memasukkan dengan satu anak panah tiga golongan. Artinya satu pekerjaan bisa berserikat orang untuk masuk ke dalam jannah. Siapa itu? Sani'ahu. Yang pertama yang membuat anak panah, dengan catatan dia niatnya dengan membuat itu dalam rangka mengharapkan kebaikan yang Allah akan berikan. Yang kedua ar-rami, orang yang memanahkan anak panah yang telah dibuat oleh sang pembuat anak panah tersebut. Yang ketiga, orang yang mereka selalu menyediakan, membantu menyediakan anak panah untuk dilemparkan kepada musuh. Ikhwanillah, tiga orang ini telah berserikat dalam mewujudkan kalimat Allah, maka tidak ada alasan bagi anda untuk kemudian tidak ikut serta di dalam masalah dakwah. Seperti umpamanya, seperti dakwah seperti ini umpamanya. Anda bisa mengambil peran, apakah anda ustadznya, apakah anda panitianya, apakah anda yang menyebar brosur, apakah anda yang menyebar di internet, di Facebook, SMS, anda yang acak-acak. Karena sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Yasin, bagaimana ada seorang yang mereka berlari-lari dari ujung kota, apa yang mereka lakukan? Yang mereka katakan, ya qawmi ittabi'ul mursalin, wa qawm ikutilah para utusan. Mereka bukan rasul dan mereka bukan ulama, akan tetapi mereka adalah orang yang telah mengenal agama dan mereka mengajak manusia untuk manusia mengikuti rasul yang diutus dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak bergabung dalam dakwah yang terselenggara. Di antara pula ikhwan, kenapa manusia membutuhkan dakwah? Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam diri manusia ini tabiat syahwat. Syahwat. Kecenderungan kepada perkara-perkara duniawi. Suyina linnasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dabi wal fidda wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Telah dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada rasa kecintaan di dalam hatinya dan ada selera syahwat dalam dirinya. Allah gabungan ikhwan antara zuyina hub syahwat, sehingga manusia betul-betul dalam hati dia, dalam dirinya dia memiliki selera yang sangat tinggi kepada perkara-perkara itu, disertai dengan ini energi kecintaan, dan dia memandang dengan segala keindahannya, wanita, anak-anak, harta benda yang banyak, kuda-kuda pilihan, emas, perak, kuda pilihan, sawah ladang dan seterusnya, yang semua bunga mata, mayin mata, ini semua mata ulahalit dunia. Ini semua mereka kenikmatan kehidupan dunia. Ikhwan billah, manusia, seandainya tidak Anda kenalkan kepada agama, maka syahwat dia akan meluncur kepada syahwat kebinatangan, sehingga mereka akan liar melampiaskan syahwat mereka. Yang asalnya syahwat-syahwat tersebut nikmat atau azab, ikhwan? Nikmat atau adab yang tadi, syahwat tadi itu? Hah? Adab. Adab. Nikmat atau adab, ikhwan? Syahwat-syahwat tersebut nikmat atau adab? Menurut antum? Adab atau nikmat? Adab. Masya Allah. Antum, kalau enggak berselera dengan wanita, bahaya. Antum gak selera dengan makan, bahaya. Semua ini asalnya nikmat. Nikmat. Apabila diterapkan pada porsinya dan pada garis-garis batasnya. Bersyahwat dengan wanita, kemudian Anda menikah, kemudian Anda melahirkan anak, kemudian Anda mencintai anak, Anda memelihara anak dengan segala kasih sayangnya, Masya Allah, Anda siap berkorban untuk anak. Ini nikmat asalnya, ikhwan. Adab bagaimana? Nikmat. Tapi kalau Anda tidak memiliki batas agama, ini bisa menjadi sebuah nikmat adab. Anda berselera dengan wanita, kemudian si jalan-jalan, Anda minat dengan wanita, Anda ambil, Anda perlakukan tidak senonoh, lalu Anda berzina, Anda limpahkan, demikian pula harta tanpa batasan, rusak kehidupan. Manusia akan terjerumus dalam kehidupan kebinatangan tanpa batas. Maka sungguh manusia membutuhkan dakwah Anda untuk mengenalkan risalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga syahwat-syahwat mereka terkendalikan dan menjadi nikmat yang sangat bermanfaat di tengah-tengah kehidupan manusia. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa manusia membutuhkan dakwah qadibillah? Karena walaupun manusia itu sudah Allah berikan akal, yang Masya Allah kita semuanya tahu tentang keluar biasa nikmat akal, yang sampai agama kita ini diantara dasarnya untuk dibebankan para orang berkaitan dengan akal, ikhwan. Iya enggak? Apa buktinya, ikhwan? Apa buktinya? Hah? Kenapa? Ya, kalau Anda ingin terbebas dari syariat, maka silakan Anda kurang sak sendok. Miring sedikit. Gila, orang yang gila dia tidak terbebankan syariat. Bebas. Kalau Anda ingin tidak sholat, tidak puasa dan tidak diadab karena meninggalkan kewajiban-kewajiban itu, maka silakan Anda gila. Mau enggak? Tentu enggak ada yang mau di antara kita suruh jadi orang yang gila. Walaupun enggak sholat, boleh enggak sholat, enggak puasa, enggak ketuntut untuk berzakat, haji karena gila. Akal ini nikmat yang sangat besar. Dan dengan akal manusia bisa mengembangkan segala macam kreasi tentang kebutuhan dunia dia. Tetapi ikhwan, seandainya akal ini dibiarkan tanpa bimbingan wahyu pula, dia akan natap-natap, akan notok-notok, karena akal kita dalam keadaan terbatas, lemahnya akal selemah manusia pula. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu sangat lemah kecuali orang yang mereka sombong, tidak mau mengakui kelemahan dirinya. Dia sangat mutlak membutuhkan bimbingan syariat Allah Subhanahu wa taala. Akal manusia pertama sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau segala-galanya. Ikhwan, seandainya Anda tidak pernah dikasih tahu apa yang ada, barang yang ada di kamar ini, bisa enggak Anda menyebutkan, ikhwan? Bisa enggak akal Anda, Masya Allah, Anda brilian, orang yang akalnya cerdas, selalu komlut dalam pendidikannya. Tapi sekarang Anda dengan akal Anda, bisa enggak menyebutkan barang yang ada di balik kamar ini? Tentu enggak bisa, enggak tahu. Karena enggak ada yang memberitahu, walaupun akalnya Masya Allah. Tapi akal ini terbatas. Kedua, akal manusia bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Akal saya dengan akal antum bertingkat-tingkat berbeda. Sehingga terkadang ada orang bisa mengeluarkan istimbat dari ayat atau hadis 10, 20, 30, 40, sampai 100. Ada orang mereka tidak bisa sama sekali mengeluarkan istimbat. Ini semuanya kadar akal manusia. Yang ketiga, akal manusia itu sering sekali tunduk dengan nafsu manusia. Contoh, ikhwan, sekarang yang paling mengetahui tentang bahaya rokok dari lapisan masyarakat kita, siapa, ikhwan? Hah? Siapa? Para dokter, iya, para dokter yang belajar ilmu kesehatan, anatomi tubuh, dan seterusnya. Pertanyaannya sekarang, ada enggak dokter yang mereka ngerokok, ikhwan? Hah? Ada enggak? Banyak, banyak. Sekarang pertanyaannya, waktu dokter ini ngerokok dengan nafsunya atau dengan akalnya, ikhwan? Hah? Jujur saja, tentu dengan nafsunya. Menunjukkan berapa banyak akal manusia yang mereka terkalahkan oleh nafsunya. Mungkin rokok masih diperdebatkan keharamannya. Zina sekarang tentu enggak ada yang memperdebatkan keharamannya. Ada enggak orang-orang yang waras, pejabat, berpendidikan, kuliah, atau dia pegawai, atau dia dosen, ada enggak yang mereka berzina, ikhwan? Hah? Ada enggak? Enggak ada. Ah, Masya Allah. Sangat banyak, sangat banyak. Menunjukkan betapa akal-akal manusia sering kalah dengan hawa nafsu mereka, dengan nafsu mereka. Maka ini sangat membutuhkan bimbingan dakwah Anda, mengenalkan risalah kepada mereka. Selain itu, ikhwan, keuntungan yang akan kita dapatkan dengan dakwah kita, Masya Allah, sangat besar, sangat besar. Sebagaimana nas-nas yang Allah telah tunjukkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, di antaranya, tidak ada lapisan manusia yang terbaik di muka bumi ini, ikhwan, kecuali seorang dai yang mereka mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man asanu qalan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa sih, kata Allah, yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang mereka mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka beramal saleh dan mereka menegaskan saya adalah seorang muslim? Manusia, ikhwan, seandainya tidak mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mengajak kepada al-hawa wa syaitan. Ini sudah menjadi kepastian. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau di antaranya mengatakan, harabu min riqil ladzi khuliqu la fabulu fi riqil hawa wa syaitan. Manusia, berapa banyak mereka yang lari dari menghamba kepada Allah yang dia diciptakan untuk menghamba kepada Allah, lalu mereka masuk dalam jerat penghambaan kepada hawa nafsu dan syaitan. Manusia itu fitrahnya menghamba. Kalau dia tidak menghamba kepada Allah, dia akan menghamba Sehingga Allah pun katakan, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa'u?" Tidakkah Anda perhatikan orang yang mereka menjadikan hawa nafsu mereka menjadi ilah sembahan mereka? Demikian pula Allah ingatkan, "Ya bani Adam, alam ahad ilaikum alla ta'budu syaitan." Wahai anak Adam, bukankah telah kubuat perjanjian pada kalian, jangan sembah syaitan. Manusia kalau tidak menyembah Allah, maka dia pasti akan terjerumus dalam penyembahan kepada al-hawa wa syaitan. Dan manusia kalau tidak mengajak kepada jalan Allah, dia akan mengajak pada jalan al-hawa wa syaitan. Dan tidak ada yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang mereka mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kunun ikhwan. Iya. Kita lagi ikhwan. Kemudian ikhwan, seandainya Anda pedagang, apa watak pedagang itu apa ikhwan? Antum bukan pedagang ya Zahid, pegawai, bukan pedagang. Watak pedagang apa? Cari untung. Sekecil-kecilnya atau sebanyak-banyaknya? Sebesar-besarnya tentunya. Setiap pedagang mencari keuntungan pengen sebesar-besarnya kalau bisa. Anda ikhwat, saya dan Anda, kita dikatakan oleh Allah dan Rasulnya adalah para tujar, para pedagang. Para pedagang. Kita semuanya para tujar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullun nasi yakhdu fabaiun nafsahu famu'tiqahu aw mubiqahu. Manusia itu dia setiap hari dia berpagi-pagi membeber barang dagangan dia. Kemudian ada yang meremehin menjual diri dia, ada yang lalu untung besar dia membebaskan dirinya dari kesengsaraan abadi, ada orang mereka sengsara mutlak hancur binasa dengan kesengsaraan yang mereka dapatkan. Yang satu beruntung karena berdagang dengan Allah, yang satu berubah, yang mereka hancur karena berdagang dengan syaitan. Barang siapa yang hari-harinya dia dilakukan dengan penuh ketaatan kepada Allah, dari bangun tidur sampai dia tidur lagi, semuanya detik-detiknya itu adalah isinya ketaatan, maka dia telah berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dari bangun tidurnya sampai tidur lagi, seluruh rentang waktunya isinya kemaksiatan, kelalaian dan kesia-siaan, maka dia telah berdagang dengan syaitan. Dan Allah pun mengajak kita berdagang dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim." Allah mengajak kaum ini berdagang. Ikhwan fillah, ada harta dagangan yang kalau Anda mau melakukannya, Anda akan memiliki keuntungan yang berlipat-lipat sangat banyak. Yaitu amal dakwah di antaranya. Amal dakwah. Kenapa? Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW di antaranya tentang dakwah? Wallahi ya Ali, wahai Ali, wallahi la ayahdiyaka rajulan wahidan, la ayahdiyaka Allah bika rajulan wahidan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala la ayahdiyallahu rajulan, asalnya Allah memberikan hidayah kepada salah seorang bika melalui Anda ya Ali, maka itu khairul laka min humri na'am, itu lebih baik dibandingkan dengan unta merah, harta yang paling mahal. Adalu kafaili, yang menunjukkan seperti pelakunya. Man da'a ilal huda kana lahu minal ajri misru ujurin man tabi'ahu. Barang siapa yang dia mengajak kepada petunjuk, baginya adalah pahala semisal pahala orang yang mereka mengikuti petunjuk yang dia atau petunjuk yang diajarkan. Maka ikhwan, tidak ada satu pahala pun yang dimiliki seorang muslim kecuali semuanya terkirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ulama menegaskan, karena Nabi adalah guru yang pertama mengajarkan agama kepada manusia. Ini tentu adalah keuntungan yang masya Allah. yang akan dia dapatkan sepeninggal dia mau terus mengalir kebaikan kepada orang yang mereka berdakwah, tentunya apabila dilakukan dengan ikhlas, dengan cara yang benar, betul-betul alal huda, di atas petunjuk, dan mengajak manusia ilal huda, kepada petunjuk, dan sekian macam yang berkaitan dengan masalah dakwah. Akan tapi seorang da'i tidaknya dia tahu dia memiliki kewajiban berilmu, dia hendaklah dia betul-betul memiliki kesabaran yang ekstra, hendaklah dia betul-betul berusaha untuk berhias dengan akhlakul karimah, al-hilm, dan yang lain-lainnya. Yang ayat Allah di antaranya mengatakan tentang Nabiullah Shu'aib. Apa kata Allah? Wa ila madyana akhahum Shu'aiban. Dan Allah mengutus kepada kaum Madyan saudara mereka Shu'aib. Apa kata Shu'aib? Ya qawmi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin. Wai qawmku, bagaimana pendapat kalian kalau aku ini di atas petunjuk, di atas bayyinah, di atas ilmu dari Allah SWT, alias seorang da'i wajib bagi dia berilmu sebelum dia berdakwah. Kemudian warasakani minhu rizqan hasanah, dan aku mendapatkan rezeki dari Allah SWT, rezeki yang baik. Seorang da'i hendaknya berusaha semaksimal mungkin dia mandiri dan menggantungkan rezeki hanya kepada Allah SWT, sehingga slogan dakwah dia, ya qawm la as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Wai qawm, aku tidak mengharapkan balasan ucapan selamat, terima kasih dari anda, upah dari anda, tidak lain yang aku harapkan adalah apa yang datang dari Allah SWT, rabbil alamin. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, dan aku tidak ingin menyelisih apa yang aku larang dari kalian. Seorang dai hendaknya dia berusaha semaksimal mungkin menjadi qudwah dan uswah, contoh, sehingga dia tidak melanggar apa yang dia larang kepada umat, atau dia meninggalkan apa yang dia perintahkan kepada manusia. In uridu illal islah, tidak ada lainnya aku kendaki kecuali islah, kebaikan. Seorang da'i hendaknya dia berusaha betul-betul memiliki orientasi sekuat sebesar-besarnya untuk mewujudkan kebaikan dengan dakwah yang dia lakukan, sehingga bukan justru menebar kerusakan. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada taufik kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang da'i dia tidak tertipu dengan dirinya, tidak tertipu dengan keadaan yang ada. Seandainya dia berdakwah dan ternyata yang mengikutinya sedikit, maka tetaplah dia kembalikan perkaranya kepada Allah, karena yang membuka hati manusia adalah Allah SWT. Seandainya dia dengan dakwah dia mendapatkan pengikut yang sangat banyak, masya Allah, maka hendaklah dia jangan lupa diri bahwasanya taufik adalah milik Allah, terbukanya hati manusia adalah karena dengan karunia Allah SWT. Wa tawakkaltu dan aku hanya bertawakal kepada Allah. Wa ilaihi unib, wa 'alallahi tawakkaltu wa ilaihi unib, aku hanya bertawakal kepada Allah dan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara prinsip-prinsip seorang dai ketika dia berdakwah. Mudah-mudahan ikhwan, sedikit yang kita sampaikan bermanfaat dan tidak perlu ada tanya jawab. Antum tanyakan saja sama ustaz-ustaz yang biasa mengajarkan sama antum. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan secara singkat pada siang hari ini, ikhwan, ada faedahnya, ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita dan memberikan maghfirah, ampunan kepada kita dan di majelis kita, sehingga sekeluar dari majelis ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah ilmu dan taufik dalam hal amal, dan kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah di atas Islam dan sunnah, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma asli lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma asri lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma asri lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Terima kasih banyak kepada seluruh panitia dan kepada para ikhwan, para akhwat, para jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buatkan catatan, kalau lupa fotokopi nanti silahkan di panitia.